Mitra Bisnis, 500 dokter spesialis di Sulawesi Utara, Senin kemarin turun ke jalan melakukan aksi keprihatinan atas salah satu koleganya yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasus malpraktek yang menyebabkan seorang ibu meninggal sewaktu melahirkan. Para dokter mengatakan dalam kasus tersebut terjadi kejadian di luar kontrol dokter dan apapun keputusan dokter tidak bisa dikriminalisasikan. Kita juga ketahui saat ini persepsi yang ada di masyarakat kalau pelayanan dokter di Indonesia kurang baik yang mengakibatkan Indonesia kehilangan devisa berobat ke Singapura atau Malaysia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Pak Tulus, apa komentar Anda soal ini? Pertama begini, kalau terkait dengan kinerja profesi kesehatan, khususnya dokter, itu sebenarnya kalau dari sisi kapasitas atau skill, itu sebenarnya dokter-dokter Indonesia tidak kalah, misalnya dibandingkan dengan Singapura ya. Cuma yang memang harus ditingkatkan performa dari dokter di Indonesia, paling tidak menurut survei di LKI adalah pola komunikasi dokter dengan pasien. Ya, karena menurut survei yang kami lakukan memang disimpulkan bahwa pola interaksi komunikasi antara dokter dengan pasien di Indonesia itu memang masih buruk. Dan padahal komunikasi dokter dengan pasien itu memegang kunci terhadap keberhasilan dokter itu dalam mendiagnose satu penyakit. Bahkan 90% penyakitnya itu akan terdeteksi cukup dengan komunikasi antara dokter dengan pasien yang intensif atau in-depth interview. Nah, ini yang menurut saya problem intinya adalah dokter di kita di satu sisi kurang menggali informasi atau menggali apa informasi dari pasien sebagai konsumen dan juga pasiennya lebih banyak diam gitu. Tugas dokter untuk bagaimana agar pasien bisa menceritakan keluhan-keluhan apa yang dialami baik secara fisik maupun psikis sehingga bisa ditemukan penyakit yang jelas tanpa harus katakanlah tindakan-tindakan medis tertentu. Nah ini yang membedakan antara dokter Indonesia dengan Singapura. Dokter Singapura sejauh yang saya baca dan saya dengar itu sangat komunikatif dengan pasiennya. Bahkan setelah pasien selesai melakukan perawatan dan pengobatan di rumah sakit tersebut. Misalnya ketika pasien sudah operasi, sudah pulang ke Indonesia, itu dokter-dokter di Singapura masih mengirim SMS misalnya menanyakan bagaimana perkembangan penyakitnya dan segala macam. Pasien tentu secara psikologis menjadi sangat-sangat dihormati, sangat diberikan empati, sehingga itu sangat menolong untuk mempercepat penyembuhan dan lain sebagainya. Merupakan tanggung jawab atau beban siapa, Pak, untuk membangun hal itu? Sebenarnya itu lebih aspek-aspek human masing-masing dokternya ya. Salah satu tugas dokter yang utama adalah menyembuhkan apa mengobati pasien dan pengobatan itu bisa ditemukan dengan cara-cara yang non medis sekalipun tidak harus melulu dengan medis bahkan misalnya dengan USG dan lain sebagainya gitu. Itu yang saya kira harus mau tidak mau itu menjadi prasyarat profesi kedokteran untuk menemukan apa gejala apa yang dialami oleh pasien. Simptoma-simptoma itulah yang bisa menjawab penyakit atau keluhan-keluhan pasien yang dialaminya. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Saya Wendy Lim.